Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya dari rombongan yang melakukan ziarah pada kesempatan hari ini, ada yang lebih berhak untuk duduk menyampaikan tausiah. Beliau lebih pantas untuk menyampaikan nasihat dan wejangan untuk kita bersama, yaitu beliau Al-Ustaz Al-Fadhil Abdul Faruq Ayyub Syafruddin Hafizahullahu Ta'ala. Akan tetapi barangkali pada kesempatan siang hari ini, sayalah yang mendapat bagian untuk kemudian duduk di atas kursi ini, berbagi faidah, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena at-tawasi bilhaqi was-sabri bukanlah datang dari satu arah, yaitu si pembicara, akan tetapi at-tawasi bilhaqi was-sabri itu dapatlah terwujud dari dua arah, yang berbicara menyampaikan, demikian juga mereka yang turut mendengarkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, seluruh puja dan puji kita sanjungkan hanyalah untuk Allah Azza wa Jal, yang hingga detik ini masih memberikan kesempatan untuk kita mengecap dan merasakan manisnya talabul ilmi. Sangatlah sulit untuk dibayangkan dan begitu pahit apabila dibayangkan, jika rasa cinta kita kepada ilmu syar'i dicabut oleh Allah Azza wa Jal dari dalam hati kita, wal'iyadu billah. Dunia dan seisinya ini tidaklah akan berarti tanpa ada rasa cinta kepada agama, tanpa ada rasa rindu yang selalu mengiringi setiap langkah kaki kita untuk datang ke majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, dan juga menyimak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibahas oleh para ulama kita. Maka walhamdulillah wal fadlulillahi wahdah, hingga detik ini kita masih berdiri, berjalan, melangkah terus di atas talabul ilmi syar'i. Telah kita ketahui bersama ikhwati fillah barakallahu fiikum, bahwa sekian banyak orang, bahkan bisa dikatakan seluruh orang yang hidup di atas muka bumi ini, mereka berusaha, berupaya sekuat tenaga mencari dan terus mencari untuk menemukan hakikat kebahagiaan. Walhamdulillah, Allah Azza wa Jal telah mengenalkan untuk kita, Allah Azza wa Jal telah mendekatkan kepada kita jalan-jalan menuju hakikat kebahagiaan. Sekian banyak cara ditempuh, sekian banyak upaya dilakukan untuk menemukan hakikat kebahagiaan, hidup dengan tenang di dunia dengan harapan nantinya kelak di akhirat kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian pun bisa diraih. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, belajar agama yang sering dan akrab kita kenal dengan istilah talabul ilmi syar'i adalah satu-satunya jalan untuk meraih ketenangan tersebut. Tidak ada cara lain kecuali belajar agama. Sedikit demi sedikit ayat per ayat dari Al-Quranil Karim kita bahas, kita baca, kita renungkan maknanya, lalu berusaha kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya melalui Al-Quran, hanyalah pula melalui hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kita akan meraih ketenangan yang sekian banyak orang mencarinya. Maka kita patut bersyukur sebenar-benar syukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah menunjukkan jalan terang untuk kita guna meraih ketenangan tersebut. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, sering kita membaca riwayat tentang para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bagaimanakah mereka ketika bermajlis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Nabi Yuna Muhammad menyampaikan nasihat, memberikan mau'idhah, menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran Islam, demikian juga syariat Islam secara umum dan secara menyeluruh. Sekian banyak riwayat menunjukkan kepada kita bahwa ketenangan dan ketentraman meliputi seluruh majelis. Sampai-sampai digambarkan oleh sebagian ulama, sebagian perawi rahimahumullah, ketenangan para sahabat di dalam mendengarkan nasihat-nasihat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, andai seekor burung hinggap di atas kepala mereka, maka burung itu akan tetap hinggap dan tidak akan terbang, karena begitu tenangnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain duduk bermajlis di hadapan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Rasa tenang semacam itulah yang selalu dirindukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena selalu dirindukan, maka para sahabat berusaha untuk tetap terus mendatangi secara istiqamah dan istimrar mutawasil, terus-menerus hadir di majelis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Satu kali majelis bersama Nabi Muhammad alaihi salam ditinggalkan, maka para sahabat merasa ada bagian dari hidup mereka yang telah hilang. Maka kita sebagai thullabul ilm as-salafiyun harus terus melangkah untuk mencapai tingkatan yang semacam ini. Tingkatan di mana kita merasa ada bagian dari kehidupan kita yang hilang ketika kita jauh dari majelis ilmu. Sungguh amatlah pahit kehidupan yang dilalui seorang muslim ataupun muslimah tanpa dihiasi, tanpa dimakmurkan dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Walhamdulillah, nikmat ini bisa dikatakan sebagai nikmat terbesar setelah nikmat Islam dan nikmat iman. Terlebih di hari-hari menjelang kiamat ini, hari-hari terakhir kehidupan dunia. Maka majelis ilmu, talabul ilmi syar'i harusnya menjadi tujuan utama kita. Selalu menjadi sebab dan alasan kita yang paling pertama ketika akan melakukan sebuah rencana, ketika akan melakukan sebuah kegiatan dan aktivitas talabul ilmi syar'i. Nabiuna Muhammad alaihi salatu wassalam sesungguhnya telah menjelaskan hal ini untuk kita sejak awal mula. Beliau alaihi salatu wassalam menggambarkan tentang majlis ilmu, majlis tilawatil Quran, majlis qiraatul ahadith. Di dalam sebuah riwayat sahihah yang telah kita ketahui bersama, sering kita dengar, sering pula kita baca, bahkan mungkin sebagian besar di antara kita yang hadir di majlis ini pernah menghafal hadis tersebut. An-Nabi wa alaihi salatu wassalam melalui riwayat Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan tentang keutamaan dan kedudukan majlis ilmu di sisi Allah Azza wa Jal. Demikian juga keutamaan majlis ilmu yang dirasakan oleh mereka yang aktif dan turut menghadiri majlis-majlis ilmu. Sebuah hadis yang masyhur. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah ila akhir hadis. Ini adalah janji pasti dari Allah Azza wa Jal melalui lisan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Siapapun dia yang berangkat ke masjid, duduk bermajlis di sana, berkumpul satu dengan yang lain, Demikian juga mereka yang datang ke masjid walaupun sendiri masuk di dalam pengertian hadis ini. Kan tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menggambarkan melalui hadis ini qaumun ijtama'u, untuk menunjukkan mimbabil ghalib, seringnya seperti itu. Yang disebut dengan majelis ilmu, belajar agama, seringnya dan biasanya tidak hanya dari satu orang, tetapi lebih dari satu orang. Sabda dan berita dari Nabi alaihi salatu wasallam ini tidak menutup kemungkinan apabila yang datang dan hadir di masjid kemudian membaca Al-Quran dan mempelajarinya hanya terdiri dari satu orang. Kita lihat seperti apakah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberitakan janji dari Allah azza wajalla. Mereka yang hadir dan berkumpul di majlis di salah satu rumah-rumah Allah azza wajalla, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Janji dari Allah, illa nazalat alaihi musakinah. As-sakinah, ketenangan itu pasti akan turun dari sisi Allah azza wajalla, menghampiri mereka, meliputi hati dan jiwa mereka. Walhamdulillah kita yang telah merasakan manisnya majelis ilmu, telah merasakan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di dalam hadis. Illa nazalat alaihimus sakinah. As-sakinah. As-sakinah adalah sesuatu yang dicari oleh sekian banyak orang. Mereka menghabiskan harta, menghabiskan waktu, usia, tenaga untuk mencari yang namanya as-sakinah, rasa tenang, rasa tenteram. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita jalan menuju ke sana. Jalan yang tidak membutuhkan pengorbanan yang begitu besar. Hanyalah bermodal langkah kaki menuju majelis ilmu dilandasi dengan tekad dan kemauan serta keikhlasan lillahi azza wajalla. Kemudian dengan tenang kita menyimak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, pasti rasa tenang itu akan datang dan turun. Karena ini adalah janji dari Allah Azza wa Jalla. Illa nazalat alaihi musakinah. Rasa tenang itu pasti dirasakan oleh mereka yang belajar agama. Tidak mungkin tidak. Andai ada yang bertanya, sudah sekian lama saya belajar agama, talabul ilmi syar'i, mengikuti program-program at-tafakkuh fi dinillahi azza wa jalla, kenapa rasa tenang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga saya rasakan? Maka letak kesalahannya bukan pada hadis Nabi. Letak kekeliruannya bukan pada sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, tetapi kesalahan dan kekeliruan tersebut justru datang dari diri kita sendiri yang melakukan thalabul ilmi syar'i. Ada sesuatu yang salah pada niat kita. Ada sesuatu yang salah dalam praktek dan amaliah kita sehari-hari. Ada sesuatu yang salah di dalam cara dan kaifiah kita di dalam belajar. Sebagai contoh misalkan kita belajar agama tetapi tidak melaksanakannya secara tadriji, tidak dengan bertahap, meloncat sana, meloncat sini. Semestinya sebuah kitab barulah akan dikaji setelah melewati beberapa buah kitab sebelumnya, tetapi dia paksakan diri langsung naik ke tingkatan yang paling atas. Tentu hal yang semacam ini akan menjadi sebab yang menghalangi kita untuk meraih yang namanya sakinah. Artinya ikhwati fillah barakallahu fikum, janji Nabi Muhammad pasti benar. Karena janji dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah janji dari Allah juga. Sehingga apa yang dijanjikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam lalu tidak kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, ada yang salah pada diri kita. Periksa niat. Periksa amaliah kita sehari-hari. Barangkali kita salah di dalam mengambil cara dan kaifiyah. Atau mungkin sebab-sebab yang lain. Tetapi yakinlah ikhwati fillah barakallahu fikum bahwa janji Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam illa nazalat alaihi musakinah, itu pasti akan terwujud untuk mereka yang benar-benar dan sungguh-sungguh melakukan at-tafakkuh fi dinillahi azza wajalla. Bisa kita bayangkan ikhwati fillah barakallahu fikum. Bisa kita bayangkan rasa tenang dan ketenangan serta ketenteraman yang diperoleh seorang hamba karena ia membaca Al-Quran, karena ia mempelajari Al-Quran, karena dia membaca hadis Nabi alaihi salatu wasalam, karena dia mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Ketenangan itu bukan hanya dia sendiri yang merasakan, Tetapi ketenangan itu pun bisa dirasakan oleh anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ketenangan itu pun turut dirasakan oleh tetangga dan sahabat-sahabatnya. Ketenangan itu pun turut dirasakan oleh makhluk yang ada di sekitarnya, hewan, tumbuhan. Seluruh makhluk di alam jagat raya ini turut merasakan ketenangan, manfaat dari talabul ilmi yang dilakukan oleh seorang hamba. Para malaikat Allah Azza wa Jal, para malaikat Allah Azza wa Jal yang berada di atas langit, mereka pun merasakan ketenangan dari belajar agama. Mereka ikut merasakan nikmatnya tenang dan tentram, as-sakinah. Karena seorang talib membaca Al-Quran dengan yang cara yang benar, dilandaskan dengan sikap yang khusyuk, berpondasikan ikhlas lillahi azza wa jal. Sebuah hadis yang masyhur juga, sebagian riwayat muttafaqun alaih, sebagian yang lain hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis sahih dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis itu ikhwati fillah digambarkan bahwa salah seorang sahabat melakukan qiyamul lail membaca Al-Quran, sementara kuda yang dimilikinya diikat di tempat pengikatannya. Setiap kali sahabat itu membaca Al-Quran, dalam sebuah riwayat dikatakan surat Al-Kahfi, nah, maka terlihat awan turun dari atas langit yang mengakibatkan kuda yang ditambatkan di tempatnya berjingkrak-jingkrak, lari, dan seterusnya. Apabila beliau menghentikan bacaan, kuda tersebut kembali tenang. Beliau melanjutkan, kuda itu kembali berjingkrak-jingkrak. Sementara as-sahabah, awan itu tetap terus turun. Pada keesokan harinya, ikhwati fillah, sahabat itu datang menemui Nabi Muhammad SAW, menceritakan secara lengkap dan detail apa yang beliau temui dan apa yang beliau rasakan pada malam harinya. Lihatlah sabda jawaban dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata beliau, Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, tilkas sakinatu tanazzalat lil Quran. Tilkas sakinatu tanazzalat lil Quran. Dalam sebuah riwayat, tilkal malaika tanazzalat tastami'u lil Quran. Melalui sabda ini, ikhwati fillah, Nabi Yuna Muhammad alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa yang turun dan dilihat oleh kuda, kuda milik sahabat tersebut, yang dilihat adalah para malaikat yang turun untuk mendengar, yang turun ikut turut mendengarkan bacaan Al-Quran. Dalam riwayat yang pertama tadi saya sebutkan tilkas sakinah, ketenangan itu turun dari langit disebabkan sahabat yang membaca Al-Quran. Pertanyaannya, apakah hal yang semacam ini hanya bisa dirasakan oleh sahabat tersebut? Jawabannya tidak. Hal-hal yang semacam ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, mungkin saja. Karena tidak ada satupun dalil yang mengkhususkan hal ini untuk sahabat tersebut. Mungkin saja hal ini pun bisa dirasakan oleh selain sahabat itu. Asalkan ketika dia membaca Al-Quran, cara membacanya benar seperti yang dibacakan, yang seperti yang dibaca oleh sahabat tersebut, berlandaskan keikhlasan dan seterusnya. Seperti yang dilakukan sahabat itu, radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara kehidupan thullabul ilm tidak akan lepas dari qiraatul Quran wa tilawatuh. Dari pagi ba'dal fajar dia membaca Al-Quran, muraja'ah, mengulang. Siang hari pun demikian, sore hari, malam hari sebelum tidur, ketika ia bangun dari tidurnya menjelang subuh. Kegiatan thalibul ilm tidak akan lepas dari Al-Quran. Sehingga jaminan as-sakinah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam akan terus mengiringi setiap nafas kehidupan seorang talibul ilm. Bacaan Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanyalah dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla hati itu akan merasakan tenang. Dan akbaru dzikrillahi Azza wa Jalla qira'atul Quran. Bentuk zikir terbesar dan yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal adalah membaca Al-Quran. Ini kehidupan seorang talibul ilm. Rasa tenang itu pasti, tidak mungkin tidak. Rasa tenang itu adalah pasti, tidak mungkin tidak. Jika belum anda rasakan ya Abdullah, maka periksa kembali diri sendiri, ada yang salah pasti. Bertanyalah kepada seorang ustaz, bertanyalah kepada seorang alim, yang dekat dengan Anda, bertanyalah, apa yang kira-kira salah dari diri saya? Kenapa setelah setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, atau sebut berapa tahun saya melaksanakan thalabul ilmi syar'i, kenapa rasa tenang itu belum juga datang? Ada yang salah pada diri kita. Periksa, temukan letak kesalahannya, perbaiki, benarkan, luruskan, maka pasti janji dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam illa nazalan alaihi musakinah, itu pasti akan terwujud. Ikhwati fillah barakallahu fikum, semua kita pernah merasakan pastinya. Semua kita pernah merasakan pastinya betapa kehidupan dunia di luar lingkungan thalabul ilmi syar'i itu begitu buas, begitu ganas dan begitu liar. Sangat-sangat buas. Na'udzubillahi min dzalik. Kehidupan dunia di luar lingkungan thalabul ilmi syar'i. Semua kita pasti pernah merasakannya. Apa yang kita rasakan ketika pada masa-masa liburan kita pulang ke rumah? Kemudian aktivitas thalabul ilmi kita yang begitu makmur, begitu ramai, begitu disibukkan dengan ilmu ketika di dalam ma'had, di dalam markiz, dalam lingkungan thalabul ilmi syar'i, tidak kita dapatkan di tengah-tengah keluarga kita. Ketika kita berada di pasar, ketika kita berada di jalan-jalan raya, dimanapun kita berada, tetapi lingkungannya bukan lingkungan thalabul ilmi syar'i, maka kita pasti bisa merasakan betapa gersang dan keringnya hati serta jiwa ini. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Ibarat ikan yang hidup di tengah-tengah air, pasti dia akan merasakan gersang dan kering ketika dia, ikan tersebut, dikeluarkan dari air lalu diletakkan di atas tanah yang jauh dari air. Seperti itulah seorang thalibul ilmi syar'i. Dia tidak boleh tidak harus dan mesti mengikat dan mengaitkan dirinya dengan kegiatan thalabul ilmi. Dia sudah terlanjur merasakan manisnya belajar. Maka ketika ia berpisah dari belajar agama, pasti ia akan merasakan kepahitan. Lebih-lebih lagi ikhwati fillah barakallahu fikum, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan pasti kita akan lulus dan lolos dari ujian dunia yang berada di luar lingkungan thalabul ilmi. Memang benar tidak ada jaminan dimanapun kita berada. Memang benar bahwa kita yang berada di dalam lingkungan belajar agama, di dalam area thalabul ilmi, memang benar tidak ada jaminan juga untuk tetap istiqamah. Karena hati ada di antara jari jemari Allah Azza wa Jal. Hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jal. Husnul khatimah ataukah su'ul khatimah, tidak ada yang berani menjamin dan bisa memastikannya. Akan tetapi sebagai seorang hamba, tentu kita harus berikhtiar, berusaha, berupaya semaksimal dan sekuat tenaga kita. Nah, hidup di tengah-tengah lingkungan thalabul ilmi tentu lebih bisa diharapkan menjadi sebab istiqamah dibandingkan kita memilih hidup di luar lingkungan thalabul ilmi. Dibandingkan hidup di luar lingkungan thalabul ilmi syar'i. Tidak ada jaminan ikhwati fillah barakallahu fikum, kita yang sibuk dengan aktivitas kehidupan dunia di luar lingkungan thalabul ilmi. Tidak ada jaminan untuk kemudian kita tetap kuat menahan arus. Menahan arus, menahan gejolak dunia yang setiap saat bahkan dalam hitungan detiknya itu selalu berubah-ubah, badai demikian juga ombak fitnah dunia. Nah, sekali lagi, kita semua pasti pernah merasakannya. Keluar dari lingkungan pondok, keluar walaupun dalam jarak yang sangat dekat. Kita baru keluar dari lingkungan pondok sudah istihdhar ayat saja lebih sulit. Kita yang hidup di pondok, kalau diminta untuk menyebutkan ayat tentang sabar, sebutkan 3, 4, 5. Mungkin cepat, sardul ayat atau sardul ahadith. Tetapi misalkan ketika kita berada di tengah-tengah pasar, ayo sebutkan ayat tentang ini. Nyambungnya agak lama, connect-nya itu, loading-nya lambat. Ini hanya contoh kecil, gambaran kecil. Tetapi marilah kita berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jal, bahwa kita ternyata termasuk hamba yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal. Buktinya kita bisa merasakan pahit dan kering serta gersangnya hati ketika telah meninggalkan dan jauh dari lingkungan ilmu syar'i. Ada kebaikan di dalam hati. Ada harapan yang besar di dalam hati seorang muslim yang seperti ini keadaannya. Ketika ia sudah bisa merasakan dan membandingkan serta menilai hidup di dalam pondok seperti ini, kalau hidup di luar demikian. Tanda-tanda kebaikan, alamatul khair. Parahnya, na'udzubillah, dan itu adalah musibah, ketika seorang talib tidak bisa merasakan dan membandingkan antara hidup di pondok dengan hidup di luar. Os, podo wae, sama saja. Ini parah. Lebih parah dari itu ketika dia menilai bahwa kehidupan di luar pondok jauh lebih baik daripada di dalam pondok. Wah, di dalam pondok aturannya ketat. Dikit-dikit dihukum, ditegur, diberi nasihat. Ini jauh lebih parah lagi, na'udzubillah. Kemudian dia berangan-angan, wah kapan ini bisa meninggalkan pondok. Enggak betah di pondok. Lebih senang di luar, nongkrong di pinggir jalan, ambil sepeda motor ayahnya, keliling sana dan kemari, main PlayStation dan seterusnya. Wah, ini kayaknya lebih enak, lebih menjanjikan, tenang daripada di dalam pondok. Ini na'udzubillah jauh-jauh lebih parah lagi daripada kondisi yang sebelumnya. Nah, mungkin apabila hal ini telah terjadi, maka banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Nah, mintalah nasihat kepada seorang alim, seorang ustaz, untuk terus membimbing. Jangan sampai kondisi yang semacam ini terus berkelanjutan, wal'iyadzubillah, dan itu sangat kita takutkan sekali, kemudian rasa cinta kepada ilmu syar'i Allah cabut dari dalam hati. Na'udzubillah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, tentu kehidupan para ulama adalah contoh nyata dalam hal ini. Mereka para ulama rahimahumullah, al-ahya minhum, wa hafidhuhumullah, rahimahumullah, al-amwat minhum, wa hafidhuhumullah, al-ahya minhum. Kita membaca biografi-biografi para ulama, ternyata memang kehidupan mereka dipenuhi dan dihiasi dengan segala macam bentuk ketenangan. Sehingga tidak ada rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir yang meliputi hati mereka ketika menjalani kehidupan dunia. Nah, tidak ada sedikit pun rasa sedih, rasa khawatir, rasa cemas. Sekalipun ada, hanyalah sebagai sifat tabiat manusia. Bukannya berkelanjutan, bukannya keterusan, bukan. Sesuatu yang wajar. Apakah para ulama kemudian takut miskin dan takut fakir? Tidak. Ini salah satu bentuk ketenangan hakiki yang telah ditemukan para ulama. Sama sekali para ulama tidak takut miskin, tidak takut fakir, tidak takut untuk hidup penuh dengan kekurangan. Bandingkan dengan mereka yang hidup dengan perasaan cemas dan was-was. Besok makan apa? Nanti besar lulus pondok mau kerja apa? Enggak punya ijazah, enggak punya ini dan itu. Harus ada yang diperbaiki, ada yang salah dari diri kita. Para ulama sebagai contoh. Satu persatu biografi para ulama tentang hal ini tidak bisa disebutkan dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi antum semua sebagai tulabul ilm, talamidz di markiz ini, masing-masing antum bisa membaca lebih dalam dan lebih jauh lagi biografi para ulama tentang keyakinan mereka akan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga hidup mereka itu tenang. Hidup mereka itu tidak kemurungsung, ngoyak harta. Nah, seakan tidak pernah merasa puas. Nah, dapat order pagi sebenarnya cukup untuk hidup seminggu, tapi ada tawaran order pada siang harinya, wah eman, diambil juga. Padahal hasil dari order pagi itu bisa dia gunakan untuk hidup keluarganya untuk sepekan. Ini sudah masuk dalam kategori tamak. Tidak ada rasa puas. Allah beri kecukupan dia dengan satu kali order yang hasil dan keuntungan ya bisa untuk sepekan. Kenapa juga ia masih mengejar order yang kedua? Yang akibatnya ia jauh, yang akibatnya ia meninggalkan, yang akibatnya dia absen, tidak hadir di dalam majelis ilmu yang semestinya ia ikuti. Nah, para ulama rahimahumullah, begitu tenangnya mereka menghadapi kehidupan, terutama dalam hal rezeki, sebagai contoh yang pertama. Nah, mereka yakin bahwa rezeki itu telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, telah ditulis dan dicatat. Rezeki itu tidak akan lari kemana. Bahkan rezeki itu tidak bisa ditunda-tunda. Kalau memang saatnya datang rezeki, diusahakan untuk dicegah dan ditahan, tetap juga akan datang rezeki itu. Nah, orang lain ingin menjatuhkan, orang lain ingin memfitnah, orang lain ingin bermain curang tidak sehat. Kalau itu memang rezeki, kita tidak akan lari kemana. Tidak akan lari kemana. Walhamdulillah. Nah, ketenangan semacam inilah, ikhwati fillah barakallahu fikum, yang mesti terus kita cari. Misalkan sampai detik ini juga masih ada rasa was-was, takut, cemas tentang rizki kita nantinya, berarti jangan berhenti untuk belajar. Semangat thalabul ilminya ditingkatkan dan ditambah. Karena pada saatnya nanti, pada tingkatan tertentu dalam thalabul ilmi syar'i, ketenangan tentang rizki ini pun pasti akan kita dapatkan. Demikian juga ketenangan yang dimiliki para ulama tentang istri, untuk kita yang masih bujang, mungkin santri-santri di sini masih bujang. Baca biografi para ulama yang mereka begitu yakinnya bahwa jodoh itu pun telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Anak pun demikian telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah sebagai contoh. Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah ta'ala, beliau thalabul ilmi puluhan tahun namanya. Puluhan tahun namanya. Sampai beliau berusia hampir 60 tahun barulah beliau menikah rahimahullah. Tetapi dalam usia yang sangat singkat beliau mendapatkan karunia istri yang salihah. Dari istri yang salihah tersebut kemudian beliau memiliki beberapa keturunan yang bisa dikatakan banyak untuk ukuran usia Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah. Tidak akan lari kemana, karena beliau-beliau merasa tenang. Tapi kemudian cerita ini jangan dijadikan alasan, wah sesuk aja umur 60 baru menikah. Bukan. Kan gitu. Jangan salah difahami. Ini hanyalah contoh, begitu tenangnya para ulama. Tapi kalau misalkan ketenangan yang kita rasakan belum setingkat ketenangan Al-Imam Ibnu Mandah, ya jangan coba-coba. Kan gitu. Malah, nanti malah gak laku-laku. Iya kan? Jangan salah paham. Karena tingkat ketenangan kita berbeda dengan ketenangan Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah menikah pada usia 40 tahun. Dan seterusnya. Ini ketenangan dalam hal jodoh. Demikian juga ketenangan yang mereka rasakan oleh para ulama rahimahullah ketika dengan tenangnya menolak pangkat, jabatan, dan kedudukan. Nah, begitu tenangnya mereka menghadapi sekian banyak masyakil. Al-masyakil ta'ti. Yang namanya muskilah, problem itu pasti akan selalu datang. Tidak mungkin ada habisnya. Yang namanya problem, muskilah, itu tidak akan ada ujung dan tepinya. Itu pasti terus datang. Nah. Tetapi tugas kita, ikhwati fillah barakallahu fikum, bagaimanakah cara menghadapi setiap muskilah yang datang itu? Nah. Hanya dengan ilmu. Kita bisa menilai muskilah ini tingkatnya berat, ringan, sedang. Latar belakangnya seperti ini, cara menyelesaikan dan menawarkannya seperti ini. Oh ya, selesai. Tetapi mereka, na'udzubillah, mereka yang jauh dari ilmu akan kesulitan untuk menemukan cara menyelesaikan setiap muskilah yang datang, setiap problem. Bahkan, na'udzubillah, cara yang ditempuh untuk menyelesaikan problem tersebut barangkali salah. Bukannya problem itu kemudian selesai, justru menimbulkan problem-problem yang lain. Na'udzubillah. Hidup kita di dunia ini tidak akan lepas dari muskilah. Nah, maka kita dituntut untuk melaksanakan tugas belajar agama, thalabul ilmi syar'i, dan tugas itu bukan dari atasan, bukan dari seseorang, tetapi tugas ini memang datangnya dari Allah Azza wa Jalla dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apapun lini kehidupan, seperti apa sendi-sendi kehidupan, setiap sisi-sisi kehidupan, seorang thalabul ilm seharusnya an yakun hadi albal munshadih as-sadr mutmainnal qalb. Seperti ini semestinya. Pikirannya tenang, hatinya damai, jiwanya tentram. Semestinya thalibul ilm seperti ini. Artinya, jika tingkatan dan tataran semacam ini belum juga kita raih, belum juga bisa kita gapai, jangan berhenti. Jangan putus asa, tidak usah berkecil hati. Terus belajar, wah saya orangnya bodoh. Menghafal saja sulit, menghafalkannya seminggu, hilangnya hanya dalam satu jam. Misalkan. Sudah bertahun-tahun belajar bahasa Arab, juga gak lulus-lulus. Ini piye, bagaimana? Jangan berkecil hati. Nah, ketenangan itu, yang saya ceritakan di depan tadi, bukan hanya untuk mereka yang hafalannya banyak, orang-orang yang cerdas dan pintar, bukan. Tetapi ketenangan itu adalah balasan al-jaza, balasan dari Allah Azza wa Jal, untuk mereka yang bersungguh-sungguh belajar. Apapun hasilnya, hasilnya sedikit, hasilnya sedang, hasilnya banyak, dia lulus dan tidak lulus, kan begitu. Nanti akhirnya jadi ustadz ataukah tidak, itu bukan ukuran. Tetapi ukuran kadar ketenangan yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk kita, sesuai dengan kadar kesungguh-sungguhan kita dan istiqomah kita dalam belajar. Maka, barangkali ada di antara kita yang merasa seperti itu, merasa kecil hati, merasa tidak mampu, merasa kurang pintar, bukannya kemudian berhenti. Tetap terus, yang penting istiqomah. Istiqomah terus, yang sedikit itu tetap dijaga, dipertahankan. Maka pasti ketenangan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal dan ketenangan yang pernah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW itu akan bisa kita rasakan. Dan yang semakin menarik lagi, ketenangan itu bukan hanya kita yang merasakan, tetapi keluarga kita seluruhnya, istri dan anak-anak kita nantinya. Demikian juga orang tua kita, saudara dan kerabat kita, tetangga dan seluruh, ya, seluruh makhluk. Nah, ikut merasakan ketenangan dari ilmu yang kita cari, ilmu yang kita ajarkan. Karena ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang kita ajarkan adalah ibadah lillahi azza wa jal. Dan ibadah lillahi azza wa jal adalah qawamuddin wa dunya biha saluhal ibad wal bilad. Ibadah itu adalah inti dan tonggak utama dari kehidupan dunia dan akhirat. Hanya dengan ibadah maka kemaslahatan negeri dan demikian juga kemaslahatan seluruh umat manusia itu bisa tercapai. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali hanya sesingkat ini nasihat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan singkatnya nasihat ini tidak mengurangi manfaat yang bisa kita dengarkan dan kita terima bersama dalam kesempatan siang hari ini. Sekali lagi, bukan panjang ataukah pendeknya nasihat, tetapi seberapakah persen dan seberapakah kadar yang bisa kita tangkap, kemudian berusaha kita ambil manfaatnya, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wa jazakumullah khairan kepada asatidzah dan demikian juga seluruh ikhwah yang telah memberikan kesempatan untuk saya duduk di atas kursi ini, berbagi ilmu satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.